بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita sampai pada adab yang ke-9. Adab yang pertama apa? Berhubungan dengan adab seorang talib bersama syekhnya. Man yasrud hasardan kaliyaku. Jadi adab yang pertama sampai 9. Baik, nah, ini ringkasan dari 9 adab yang kita lewati. Dimulai dari pemilihan guru, yang kedua kepatuhan, yang ketiga penghormatan, yang keempat mengetahui hak gurunya, jangan sampai melupakan hak-hak tersebut. Kemudian yang kelima sabar ketika mendapatkan sikap keras dari gurunya. Kemudian yang keenam bersyukur atas apa? Atas pengajaran yang diberikan. Dan ketujuh, tidak masuk di majlis khusus kecuali dengan izin. Kemudian yang kedelapan, duduk dengan cara adab. Dan yang kesembilan, memperbagus tutur kata. Nah, kita masih pada adab yang kesembilan ini. Siapa tugas yang baca? Ahmad Ikra. Baik, kita lanjutkan. Setelah Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa seorang talib hendaknya berusaha bertutur kata dengan baik dalam berdialog dengan syekhnya ketika ingin mengambil faedah ataupun ketika tidak cocok dengan suatu perkara. Contohnya apa yang disebutkan di sini, wa idza asarra syekhu ala qaulin aw dalilin lam yadhhar lahu aw ala khilafi sawabin sahwa fala yughayyiru wajhahu aw ainihi. Apabila syekh asarra, maksudnya apa? Terus menerus di atas suatu perkataan atau dalil dalam keadaan hal tersebut tidak apa? Tidak cocok di sisi si talib. Yaitu si talib tidak melihat bahwasanya itu sesuatu yang benar atau dalil yang kuat. Atau bahkan syekh tetap pada pendapat yang menyelisihi kebenaran karena sahwan. Karena apa? Karena kelupaan. Fala yughayyiru wajhahu, maka jangan dia mengubah wajahnya. Jadi cemberut atau jadi menunjukkan wajah yang jelek. Aw'ainai, atau mengubah matanya jadi melotot dan seterusnya. Aw yushiru ila ghairihi kal munkiri lima qala, atau mengisyaratkan kepada yang lainnya, kepada murid-murid yang lain, seperti mengingkari apa yang dikatakan oleh syekh. Dan ini memang adab yang butuh diperhatikan. Betapa banyak dulu kaum kekhalifina yang menyelisih adab ini, akhirnya apa? Akhirnya menyimpang dari jalan yang lurus. Dan ini memang nyata. Bila ketika masih di dalam kekhalifina, jadi sekian ribu para talabah yang berkumpul di masjid, yang beradab akan mendapatkan hasilnya. Yang tidak beradab, contohnya misalnya seperti ini, ketika syekh dan menyampaikan satu pendapat yang dia tidak cocok. Sebagiannya sama temannya, apalagi sama yang baru-baru. Misalnya kita baru datang, ini tidak cocok tuh kan? Itu salah, itu lemah. Saya lagi nerangkan, ini nah, dia malah ngomong sama yang lain, ya, itu pendapat lemah. Itu salah. Ini tidak ada. Nah, ini tidak ada. Nah, dan banyak kan yang seperti ini dalam fitnah-fitnah yang datang, dia akan tergelincir. Karena memang ada penting. Telah kita lewati di awal-awal dulu. Nah, perkataan siapa? Perkataan Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala tentang pentingnya adab. Nah, untuk bisa mendapatkan barokah dari ilmu dan juga kemanfaatannya. Baik. Bal ya'khuduhu bibisyrin zahir. Dan hendaknya dia mengambil apa yang disampaikan Naam Syekh itu dengan apa? Dengan kegembiraan yang nampak. Dengan kemudian cemberut dan yang lainnya. Tapi tunjukkan dengan wajah yang Naam semeringan. Naam. Baik. Wa illam yakun Syekh musiban li ghaflatin aw sahwin aw qusuri nadharin fi tilkal hal fa innal ismata fil bashari lil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya Syekh itu tidak benar dikarenakan suatu kelalaian atau kelupaan atau karena apa? Karena pandangan beliau saat itu na'am belum apa? Belum mencapai ke hakikat perkaranya. Yaitu nah beliau belum membahas secara panjang lebar usul nazar, yaitu pendeknya dalam memandang masalah misalnya. Pada kondisi itu maka sungguhnya apa? Kesempurnaan dan keterjagaan seseorang dari kekeliruan itu hanya ada pada para nabi. Yang namanya manusia ya tetap mesti akan terjatuh dalam ketergelinciran. Apalagi semisal apa? Ketergelinciran dalam membaca nah, sisi nahwunya. Ini sesuatu yang biasa. Orang Arab saja ya khani fillah, nah, biasa. Bahkan dulu para salaf ya, cuman para salaf mereka dalam mengajari anak-anaknya ketika lahan dipukul. Nah, untuk apa? Biar lisan itu terbiasa mengucapkan dengan kalimat yang benar. Menunjukkan apa bahwasannya lahan ya ada saja. Walaupun dari orang Arab asli apalagi kita. Nah. Dan ini penting untuk melihat suatu kekeliruan ya, yang namanya manusia itu tidak ada yang maksum kecuali para anbiya. Nah. Wal yatahaffad min khatabati syekhi bima ya'taduhu ba'dun nas fi kalami. Dan hendaknya dia menjaga jaga dirinya dari apa? Berdialog dengan syekh menggunakan kalimat-kalimat yang sebagian manusia terbiasa menggunakan dalam pembicaraan mereka. Nah, dalam artian dengan kalam-kalam biasa sesama mereka ini hati-hati. Misalnya, wala yaliku khitabuhu bi ishbika. Ini kan sama kalau sama teman demikian. Ishbika, ada apa dengan ishbik? Nah, malak. Biasa ini seperti ini. Nah, apa kamu? Malak. Nah, dulu kalau di Yaman anak-anak kalau lagi di ganggu dikit ya, malak. Nah, marah. Nah, malaka bukan minta harta. Makanya sering kadang sambil dikoyani main di mal. Main di mal ya akhi. Ketika mereka jengkel ya dikoyani saja. Nah, kalam-kalam yang terbiasa untuk teman atau orang biasa kita bicara ya dijauhi. Atau wafahimta, kamu paham? Sambil misalnya kita sedang bertanya, mengutarakan kalimat. Fahimta ya Syekh? Ya ini enggak paham ini. Ya ini enggak adab namanya. Kamu paham Syekh? Ya ini enggak benar seperti itu. Nah. Atau nah, sami'ta, kamu dengar? Ya. Tadri, kamu tahu? Nah, ini nah, enggak bagus. Atau, ya insan, wahai manusia. Nah, Ini panggilan-panggilan ya, mungkin sama-sama kita. Tapi kalau dengan guru ya jangan. Wala hudhanik dan yang semisal. Nah, qala wa kadzalika la yahki lahu ma khutiba bihi ghayruhu mimma la yaliqu khitabu syaikh bihi wa in kana hakiyan. Nah, demikian pula, nah, hendaknya dia tidak menghikayatkan kepada gurunya dengan apa yang orang lain, nah, berbicara dengannya menggunakan kalimat tersebut dari hal-hal yang tidak pantas untuk dia ucapkan kepada syekh, walaupun dia dalam keadaan apa, menghikayatkan suatu perkataan. Contohnya, misal, qala fulanun li fulan anta qalilul bir wa ma indaka khairun wa shibhu dhalik fal yaqulu idza arada al hikayah ma jarat al adatu bil kinayati bihi mithl qala fulanun li fulan al abadu qalilul bir wa ma inda al ba'id khairun wa shibhu dhalik. Nah, bahkan ya ketika menghikayatkan, dan ini menunjukkan kehati-hatian Al-Fatihah, perhatikan bagaimana detailnya beliau walaupun dari sisi kalimat. Nah, ketika kita ingin menghikayatkan Al-Fatihah, misalnya apa, kita cerita kepada syekh atau kepada guru kita, nah, so fulan mengatakan kepada si fulan, nah, atau si A mengatakan kepada si B, nah, anta qalilul bir. Nah, anta ini kalau kita sedang bicara dengan syekh, nah, maka diubah. Jangan sampai apa, walaupun kita menghikayatkan perkataan orang lain, maksudnya si A mengatakan kepada si B, anta qalilul bir, kamu ini sedikit, nah, kebaikannya. Nah, jangan sampai, nah, kalimat anta ini juga kita hikayatkan demikian. Kenapa? Karena kita sedang berbicara dengan Na'am Syekh. Anta kan jadinya kamu nantinya. Na'am, baik. Na'am. Nah, khawatir nanti, na'am, orang ini juga lagi jengkel, anta qalilul bir, diarahkan kepada gurunya. Paham enggak? Ini sisi, nah, detailnya Ibnu Jama'ah. Paham enggak? Nah, wa ma indaka khair, engkau tidak memiliki kebaikan sedikit pun, padahal lagi menghikayatkan perkataan si A kepada si B. Bukan yang dituju adalah syekh, cuman karena di situ ada dhamir anta, afanifillah, dhamir anta, maka hendaknya diubah. Bal yaqulu idza arada al-hikayah ma jarat al-'adatu bil kinayah bi. Bahkan hendaknya dia mengatakan ketika ingin menghikayatkan, ya, kita cerita sesuatu ingin menghikayatkan, na'am, dengan sesuatu yang terbiasa, na'am, dalam, na'am, kehidupan sehari-hari, hendaknya menggunakan kinayah, menggunakan kiasan. Contohnya misalnya qala fulan li fulan al-ab'an qalilul bir. Nah, seorang fulan mengatakan kepada fulan bahwasanya yang lebih jauh itu apa, sedikit kebaikannya. Misalnya kalau kita, si A mengatakan kepada si B bahwasanya si B lebih apa, si B itu orang yang sedikit kebaikannya, atau si B itu orang yang tidak punya kebaikan, gitu. Jangan langsung dihikayatkan anta. Nah, dan ini juga mujarab, ikhwani fillah. Nah, karena syaitan terkadang juga tidak muncul, sehingga apa, ada niatan untuk menghinakan guru, atau pas gurunya lagi naam sibuk atau pikiran lagi tidak jernih, akhirnya tersinggung. Misalnya naam anta kirdun, lagi pelajaran bahasa Arab, naam misalnya, coba ngasih contoh. Nah, bikin pertanyaan. Hal anta kirdun? Ya enggak betul ini. Akhirnya jadi musibah. Ya ini salah satu contoh karena enggak adab. Ya karena enggak adab. Jadi adab dalam menyusun kata-kata juga penting. Karena kalimat, nah, susunan bahasa seseorang mencerminkan kepribadian dia. Qala wa yatahaffadhu min mufaja'ati syekhi bi surati raddin 'alayhi. Fa innahu yaqa'u mimman la yuhsinu al-adaba minan nasi katsira. Naam. Hendaknya dia menjaga dari mufaja'ati syekh, yaitu naam mengagetkan syekh, naam, dengan bentuk bantahan terhadapnya. Sebab sungguhnya ini banyak terjadi dari orang-orang yang tidak bagus adabnya. Contohnya apa? Misal an yaqula lahu syekh anta qulta kadza. Fayaqul ma qultu kadza. Nah, misalnya contohnya yaitu hendaknya kita menjaga jangan sampai ketika membantah itu membantah langsung. Nah, baik, sehingga mengagetkan guru dengan bantahan dia. Contohnya misalnya syekh sedang mengatakan kepadanya, anta qulta kadza. Kamu mengatakan demikian. Kemudian langsung dia mengatakan, ma qultu kadza. Aku tidak mengatakan demikian. Aw yaqulu lahu syekh, muraduka fi su'alika kadza, aw khatara laka kadza, fa yaqulu la. Aw ma hadza muradi. Baik. Atau ketika syekh mengatakan kepadanya, maksudmu dalam pertanyaanmu demikian, atau terbersit dalam benakmu demikian, kemudian orang ini, si murid mengatakan tidak, ya, dengan tegas mengatakan la, atau mengatakan itu bukan maksudku, atau membantah, ma khatara li hadza wa syibhu dzalik, tidak terbersit dalam benakku seperti ini. Ini dikritisi oleh mujamaah fanfira untuk tidak langsung apa? Tidak langsung membantah. Bal tariquhu an yatalaqqafa bil mukasarati anir raddi ala syekh. Bahkan caranya fanfira dengan apa? Yatalaqqaf. Naam. Dengan apa? Berusaha untuk memperlembut. Ya, memperlembut kalimat. Tayyib. Memperlembut kalimat. Dengan apa? Dengan menjauhi sikap membantah kepada syekh. Tapi apa? Cari. Nah, untuk apa menjelaskan bahwasanya maksud dia itu bukan seperti itu, cuma dengan cara yang baik. Tidak langsung dengan membantah, tidak. Mengatakan tidak. Nah. Fakadzalika idza stafhamahu syekhu istifhama taqririn wa jazmin. Demikian pula apabila syekh bertanya dengan pertanyaan takrir, istifham takrir, yaitu pertanyaan untuk apa? Menegaskan. Nah, kaqaulihi alam taqul kadza, bukankah kamu mengatakan demikian? Awalaysa muraduka kadza, bukankah maksudmu demikian? Ketika ada pertanyaan demikian, fala yubadir birraddi alaihi biqauli la, maka jangan dan serta-merta membantah dengan mengatakan tidak, atau au ma huwa muradi, kemudian mengatakan bukan itu maksudku. Ini jangan langsung membantah. Bal yaskutu au yuwarri an dhalika bi kalamin latifin yufhimu syekha qasdahu minhu. Tapi hendaknya dia diam atau apa? Yuwarri, membuat tauriah. Membuat tauriah yaitu menyusun kata-kata yang bagus bahwasanya agar dipahami oleh syekh bahwasanya itu bukan maksudnya, atau menjelaskan bahwasanya maksud yang diinginkan adalah perkara lain. Dan ini adab yang tidak bisa memenuhinya apabila kecuali seorang yang betul-betul apa memiliki ilm, ya, memiliki ilm, tahu bagaimana menyusun kata. Makanya Bapak berusaha untuk menyusun kalimat yang bagus penting. Menyusun kalimat yang bagus penting. Karena antum nah, juga dibutuhkan untuk apa? Untuk berinteraksi dengan manusia. Berinteraksi dengan manusia. Maka berlatih. Jangan sampai nah, seorang menuntut ilmu agama keluar dalam keadaan tidak bisa bertutur kata dengan baik. Nah, bertutur kata dengan baik. Kemudian fa illam yakun buddun min tahriri qasdihi wa qawlihi falyakun fa ana al-an aqulu kadha aw a'udu ila qasdi kadha wa yu'idu kalamah wa la yaqul alladhi qultuhu aw alladhi qasadtuhu litadammuni hirran alayhi. Dicontohkan. Seandainya memang dan tidak harus tidak dalam artian seandainya memang mengharuskan dia untuk nah, mengurai kembali maksudnya, maka hanya dia mengatakan saya sekarang mengatakan demikian, atau aku ulangi nah, kepada maksud yang atau saya ulangi kepada maksud yang saya inginkan demikian demikian, maka dia mengulangi perkataannya. Jangan dia mengatakan yang aku katakan kemarin atau yang telah aku katakan atau yang telah aku maksudkan, jangan demikian. Kenapa? Karena itu terkandung bantahan. Jadi inti dari beberapa paragraf ini adalah bimbingan dari Syekh Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala untuk apa? Untuk tidak serta-merta membantah. Fala maka dhalika yambagi an yakula fi maudhi'i lima. Wala nusallim fa in qila lana kadza aw fa in muni'na dhalik aw fa in su'ilna an kadza aw fa in urida kadza wa syibhu dhalik li yakuna mustafhiman bil jawabi sa'ilan lahu bi husni adabin wa lutfi ibarah. Nah, dan seyogianya untuk mengatakan pada tempat pertanyaan lima, yaitu kenapa. Ketika ingin menanyakan kenapa, alhamdulillah, ini juga apa? Hendaknya disusun yang bagus. Ketika saya mengatakan lima, kenapa? Ya, ini karena ada apa? Ada penentangan. Tapi, nah, disusun dengan kalimat yang bagus. Wala nusallim, demikian pula misalnya kami tidak terima. Fa in qila lana kadza, jika dikatakan kepada kami demikian. Atau la nusallim fa in muni'na dzalik, jika kami dilarang untuk yang demikian-demikian. Atau fa in su'ilna an kadza, kalau kami diminta demikian-demikian. Fa in urida kadza, dan yang semisalnya. Nah, ketika ingin mengungkapkan demikian, hendaknya dia apa? Bertanya, meminta jawaban. Nah, dalam keadaan bertanya menggunakan adab yang bagus dan ibarat-ibarat yang lembut. Nah, ini inti dari adab yang ke-9. Intinya, hendaknya seorang memperbagus ucapan-ucapannya. Kalau kepada keseluruhan manusia saja kita diperintahkan untuk berucap yang bagus, apalagi kepada syekh, kepada seorang alim, kepada guru. Nah, subhanallah. Sampai sedetail ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita semua berharap untuk bisa berhias dengan adab-adab yang bagus seperti itu. Juga dengan orang tua, alhamdulillah. Nah, sebagian menelpon orang tua, alhamdulillah. Nah, tapi seakan-akan yang butuh belajar itu orang tua, ini juga salah. Nah, yang butuh belajar kita. Nah, yang butuh belajar kita. Kita bersyukur orang tua, apa? Orang tua mendukung antum untuk belajar. Nah, jadi dan juga ini nasihat. Nah, untuk apa? Untuk semuanya. Agar apa? Jangan Jangan memposisikan bahwasanya yang butuh itu orang tua. Kita yang butuh. Makanya kita ketika kita misalnya butuh sesuatu, ya cara yang bagus. Seandainya pun orang tua menolak, tidak memberi, ya terus ya tetap apa? Tetap nah, qanaah. Alhamdulillah sudah diizinkan untuk belajar. Sudah diberi waktu untuk belajar, sudah dikirimi kebutuhan-kebutuhan. Nah, sudah dikirimi kebutuhan. Nah, kadang keinginan sesuatu tidak terpenuhi, nah, marah. Atau bahasanya kasar, nah, ini salah. Nah, ini kepada orang tua kita yang mereka telah berjasa banyak pada hidup kita. Kalaulah tidak ada jasa pada mereka kecuali mereka mengarahkan antum untuk apa bisa di majlis ahli sunnah, ini sudah patut disyukuri. Patut disyukuri apalagi masih apa? Masih mau untuk apa? Memberi biaya, memberi kiriman, terkadang mengirim makanan. Ya. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wassalam walhamdulillah.